Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ma ba'd. Kita telah mempelajari awal waktu salatul isya, yaitu ماذا dengan hilangnya asy-syafaq عند مغيب الشفق, dengan terbenamnya syafaq. Kemudian terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan syafaq. Rona yang ada di ufuk barat setelah terbenam matahari kan ada tiga ya, yaitu asy-syafaq. Kalau hilang asy-syafaqul ahmar, rona merah, senja masih tersisa syafaq al-asfar, rona kuning. Kalau hilang rona kuning, masih tersisa al-abyad, rona putih. Nah, di antara pendapat, antara yang mengatakan bahwa asy-syafaq yang merupakan awal waktu salat isya adalah rona merah, dan yang mengatakan rona kuning, yang terbaik dari pendapat itu adalah al-ahmar, sebagaimana pada salah satu riwayat hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, inda suqub thawr asy-syafaq, riwayat suqub jatuhnya thawr, yani thawran, ya, asy-syafaq thawran, apa makna thawran? Rona yang membubung ke atas, jatuh. Dan sifat rona yang membubung ke atas itu adalah al-ahmar. Kalau kuning dan putih tidak. Yang membubung ke atas begini di ufuk itu al-ahmar, rona merah. Dibahasakan oleh Nabi SAW ini jatuh. Nah, ini na'am menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa syafaq adalah al-ahmar. Dan ini pendapat jumhur fuqaha dan jumhur ahli bahasa. Tamam. Sekarang kita akan belajar akhir waktu salat isya. Akhir baik, pada muraja kita tadi ya, pendapat yang ada antara asy-syafaqul ahmar dengan asy-syafaq al-abyad. Naam, bukan asy-syafaqul al-asfar, al-abyad. Naam. Jadi kalau ditafsirkan dengan asy-syafaqul abyad, pendapat yang kedua, urutannya kan ahmar, kemudian asfar, ini bilang rona merah masih punya rona kuning. Tersisa rona kuning masih tersisa rona putih. Jadi kalau ditafsirkan bahwa maghrib syafaq adalah al-abyad yang putih, ini masuk waktu sholat isya lama maksudnya. Antara maghrib dan masuk sholat isya lama. Nah, ini sudah semakin malam kalau ini. Ya. Baik, dan jelas dalil yang ada, tafsir yang benar. Seperti yang sudah diterangkan. Sekarang akhir waktu salatul isya. Jadi mulai dari terbenamnya rona merah senja sampai, nah, kapan akhir waktu salat isya? Akhir waktu salat isya diperselisihkan oleh ulama. akhir waktu salat isya diperselisihkan oleh ulama. Yang benar, waktu salat isya berakhir di pertengahan malam. Inda intisab al-lail. Ketika saat pertengahan malam juga. Dalilnya adalah hadis Jibril dan hadis Abdullah bin Amr bin Auf. Hadis Jibril yang disebutkan di matan oleh Sa'di rahimahullah. Dan hadis Abdullah bin Amr bin Auf. Coba lihat matan kita. Agar kita lihat istidlalnya. Mahallus syahid min al-haditsain. Lafaz yang merupakan syahid dalil permasalahan kita dari dua hadis. Naam. Pada riwayat Jabir dari hadis Jibril dan riwayat yang lainnya dari Abbas juga semakna dengan lainnya semakna dengan itu. Di situ tertera naam. Di hari kedua ya. Kalau dari pertama kedatangan Jibril awal waktu, ya ini fasallah hina ghaba asy-syafa, ini sudah kita bahas. Kemudian hari kedua datang untuk isya, lafadznya summa jaa'a lil isya'i. Summa jaa'a lil isya'i. Kemudian datang Jibril untuk salat isya. Al-isya'a hina dhahaba nisful layli. Al-isya'a hina dhahaba nisful layli. Atau qala thuluthul layli. Atau qala thuluthul layli. Rupanya syakkar rawi. Ada syak, ada keraguan pada rawi. Rawinya mengalami syak keraguan. Apakah nisful lail atau thuluthul lail? Jadi al-isya'a hina dhahaba nisful laili atau qala thuluthul laili. Au di sini au huna lisyak. Ya, menunjukkan keraguan. Nah, al-aulad yang ada di teras masjid ke sini. Ada ulat di situ. Ta'alau, ta'alau. Anak-anak yang di teras masuk masjid. Masuk masjid. Dengar gak mereka itu? Kalau tidak di majelis, berarti masuk rumah. Cuma dua pilihan. Majelis atau rumah. Salah satu anak kita di Muntilan ini sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit. Terancam amputasi tangannya, digigit ular. Karena bermain-main. Barallah masyafa'at. Sudah menghabiskan dana 30 juta. Makanya ikhwah mengharapkan ta'awun, kepedulian di antara duhur dengan asar, antara maghrib dan isya, dan imma di masjid, imma di rumah sehat. Nah, tangan kanannya terancam dipotong. Terus diupayakan dihisap racunnya. Kalau dimuntilan tidak bisa diatasi, dikirim ke Sarjito. Sekian. Sudah 30 juta dana. Habis belum sembuh sampai sekarang. Syafa'ullah, syifa'al ajil. digigit ular. Nah, sekitar kita ini banyak ular. Nah, ثم جاء بالعشاء العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء. Kemudian datang Jibril untuk salat isya. Al-isya, yani fasalla al-isya, kemudian salat isya mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina dhahaba nisful lail, ketika telah berlalu setengah malam. Aw qala thuluthul lail, atau kata dia berkata setelah berlalu sepertiga malam. Yani ada keraguan pada rawi apakah setengah malam atau sepertiga malam. Nah, fasalla al-isya, maka melaksanakan salat isya. Al-isya, yakni يريد الاشاء ان احنا بنصلي صلاه العشاء حين ذهب نصف الليل او ثلث الليل فصلى العشاء maka melaksanakan salat isya ketika sudah berlalu setengah malam atau separuh malam atau sepertiga malam. Nah, keraguan pada rawi ya. Baik, ini nas hadis Jibril. Nah, ini menunjukkan akhir waktu karena di akhir hadis ya Jibril mengatakan ma baina hadaini waqt, antara dua waktu ini adalah waktu, antara dua waktu ini adalah waktu pelaksanaan salat, hari pertama awal waktu, hari kedua akhir waktu, berarti berakhir na'am dengan nisful lail atau thuluthul lail, karena rawi ragu di sini apakah pertengahan malam atau sepertiga malam, namun diperjelas dengan hadis Abdullah bin Amr bin Auf ya, ada di matan. Wa waktu salatil isya'i ila nisfil laylil awsat. Wa waktu salatil isya'i ila nisfil laylil awsat. Nah, hadisnya bisa dilihat di mana? Di kitab. Dan waktu salat isya' ila nisfil laylil awsat. Sampai tengah malam yang pertama. Sampai persis pertengahan malam. Al-awsat. Nisfil lail awsat. Persis pertengahan malam. Berakhir dengan itu. Jadi kalau sudah lewat tengah malam, sudah bukan waktu sholat isya. Itu waktu sholat tahajud. Qiyamul lail. Bukan waktu sholat isya. Tapi jangan difahami bahwa tahajud hanya bisa dilakukan setelah pertengahan malam lewat. Nah, waktu salat tahajud setelah seseorang menunaikan salat isya. Setelah salat isya, kemudian ba'diyah, rawatibah ba'diyah, sudah bisa tahajud. Meskipun belum pertengahan malam. Namun, maksudnya sekarang, mengenai tentang waktu salat, pelaksanaan salat isya itu hanya sampai pertengahan malam. Setelahnya sudah bukan waktu salat isya. Nah, itu hanya waktu untuk yang mulai. Baik, jelas dalilnya ya. Karena Nabi SAW di hadis ini membatasi waktu sholat isya ila nisfil lail awsat. Waktu sholat isya sampai masuk tiba pertengahan malam. Tapi dengan itu berakhir. Jelas, dalilnya jelas. Kemudian ini sesuai dengan lahiriah ayat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita lewati surat Al-Isra ayat 78. Al-Isra ayat 78. Allah taala berfirman. Jadi lihat ayatnya ya. Al-Isra ayat 78. Sudah kita lewati penyebutan dalil ini di awal. Naam. Aqimish shalata. Tegakkanlah salat. Lidulukis syamsi ila ghasaqil lail, dengan sebab duluk asy-syams ya, dengan sebab matahari bergeser ke arah barat, yaitu zawal. Duluk di sini zawal asy-syams ala sahih, yang benar dari tafsir ayat ini, duluk asy-syams adalah zawal asy-syams, dengan sebab zawal asyams, bergesernya matahari ke arah barat. Tegakkanlah sholat dengan sebab bergesernya matahari ke arah barat. Menunjukkan ya masuk waktu. Yaitu sholat apa? Sholat duhur, lanjut sholat asar. Ayat ila ghasaqil lail. Hingga malam gelap gulita. Ya. Hingga malam gelap gulita. Masuk di dalamnya sholat maghrib. Yang terbenam matahari masuk malam. Ila ghasaqil, puncaknya terakhir ghasaqil lail. Ghasaqil lail itu adalah gelap gulitanya malam. Puncaknya gelapnya malam. Gelap gulita. Puncak gelapnya malam, gelap gulita. Itu pertengahan malam. Nah, itu sholat isya. Akhir. Naam. Wa Qur'an al-fajri. Dan sholat fajar. Sholat subuh. Tersendiri, terpisah. Awal dan akhirnya. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat fajar disaksikan oleh para malaikat. Wajib. Perhatikan. Kata al-imam al-faqih al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab al-Syarh al-Munkir, ketika menjelaskan istidlal, sisi pendalilan dengan ayat ini, beliau menerangkan, kata beliau dalam al-Syarh al-Munkir, ayat ini menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan salat fardu mulai dari pertengahan siang. Jadi sama-sama pertengahan. Startnya pertengahan, ujungnya juga pertengahan. Subhanallah. Jadi waktu pelaksanaan sholat fardu itu, ya, startnya pertengahan, ujungnya pertengahan. Pertengahan siang startnya, pertengahan malam akhirnya. Kemudian sholat fajar terpisah sendiri. Berdasarkan ayat ini tadi. Liduluki syams, dengan zawal asyams, itu pertengahan siang. Masuk waktu zuhur, bergeser ke arah barat. Ila ghasaqil lail, sampai gelap gulitanya malam, puncak gelapnya itu pertengahan malam. Subhanallah. Mulai dari pertengahan siang, yang merupakan waktu zawal, pergeseran matahari ke barat, hingga pertengahan malam. Hingga berakhir yang pertengahan malam. Dijadikan oleh Allah sebagai satu waktu. Mulai dari pertengahan siang yang merupakan waktu zawal, yaitu pergeseran matahari ke barat, hingga pertengahan malam dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu waktu, dianggap satu waktu, tidak terpisah-pisah, sambung menyambung di situ sholat fardu. Bagaimana penjelasannya? Nah, sebab ya, jadi kita lagi, kemudian saya mengatakan mulai dari pertengahan siang yang merupakan waktu zawal, yaitu pergeseran matahari ke barat, hingga pertengahan malam dijadikan oleh Allah sebagai satu waktu. Sebagai satu waktu. Sebab waktu-waktu sholat wajib pada rentang satu waktu tersebut sambung menyambung. Nah, dan alhamdulillah. Jadikan oleh Allah sebagai satu waktu. Kenapa? Maksudnya bagaimana? Karena waktu-waktu sholat wajib, kata beliau, pada rentang satu waktu tersebut sambung menyambung. Nah, kata beliau, mulai dari zuhur, keluar waktu zuhur, lanjut asar, masuk waktu asar. Nah, keluar waktu zuhur, langsung masuk waktu asar. Kan begitu kita belajar, iya. Keluar waktu salat asar, berlanjut maghrib. Hanya saja antara istiqrarus syams dengan terbenamnya matahari itu waktu darurah. Iya. Seperti kita pelajari. Nah, tapi masih waktu maghrib. Kemudian keluar maghrib, berlanjut isya. Nah, dengan maghrib asyafaq al-ahmar. Nah. Ya, berlanjut isya. Yang merupakan akhir waktu, satu waktu tersebut tadi. Jadi dari pertengahan siang sampai pertengahan malam. Kemudian beliau menerapkan. Ghasaqul lail. Pada ayat ila ghasaqil lail. Apa makna ghasaqul lail? Ghasaqul lail pada ayat adalah saat pertengahan malam. Itu makna ghasaqul lail. Saat pertengahan malam. Yang ini gelap gulita. Ya. Karena kegelapan malam puncaknya di pertengahan malam. Karena gelapnya malam puncaknya di pertengahan malam. Naam. Ya. Karena kenapa pertengahan malam itu merupakan puncaknya gelap, kata beliau? Karena matahari ketika itu posisinya di sisi yang sana, di belahan bumi sebelahnya, itu persis juga di pertengahan. Nah, sementara kita tahu bahwa bulan itu hanya memantulkan cahaya dari sinar matahari. Nah, matahari di belahan bumi yang satunya, matahari kan bulat ya, bulan. Nah, ketika kita tengah malam di sini, matahari di sini, sebelah sini. Persis di pertengahan juga. Sehingga gelap gulita di sini. Nah, puncaknya. Begitu kata Nabi Muhammad rahimahullah. Naam. Kemudian kata beliau, dengan demikian, waktu berikutnya, setelah satu waktu itu, setelah satu waktu tadi yang dianggap dijadikan satu waktu itu dari pertengahan sampai pertengahan malam, setelah waktu itu berakhir, waktu berikutnya adalah waktu yang terpisah, tersendiri. Oleh karena itu, Allah memisahkan waktu sholat subuh dan menyendirikannya dengan berkata yang maknanya, ya, kita harus ikuti dengan yang maknanya kalau langsung terjemahannya. Karena firman Allah SWT itu kalamnya yang ayat itu yang berbahasa Arab, wa Qur'an al-fajri. Adapun dan sholat fajar itu makna kalamnya. Jangan katakan Allah berkata dan sholat fajar, enggak. Allah berkata wa Qur'an al-fajri. Adapun dan sholat fajar itu maknanya. Jadi dan menjadikannya dengan, jadi kalau kita mau meningkat penjelasan, dengan berkata yang maknanya dan sholat fajar, yaitu wa Qur'an al-fajr. Dengan demikian, ayat menunjukkan ada empat sholat yang waktunya sambung menyambung. Empat rangkaian sholat ini disatukan dalam satu waktu, mulai dari pertengahan siang sampai pertengahan malam. Sambung menyambung keluar, waktu sholat yang pertama masuk waktu sholat berikutnya, seterusnya berakhir dengan pertengahan malam, sholat isya. Kemudian tersendiri satu waktu, yaitu Qur'an al-fajr, sholat fajr, sholat subuh, awal waktu dan akhir waktunya terpisah dari waktu yang satu tadi. Awal waktu dan akhir waktunya terpisah tersendiri, maka disendirikan wa Qur'an al-fajri dan sholat fajr tersendiri, karena waktunya terpisah, awal dan akhirnya terpisah. Difahami ya? Nah, kemudian dalam hal ini telah datang asar dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa beliau menulis kepada Abu Musa al-Ash'ari. Beliau menulis kepada Abu Musa al-Ash'ari. Isi tulisannya, isi suratnya, wasiat Umar radhiyallahu anhu kepada Abu Musa al-Ash'ari. Kata Umar, wa an sallil isya'a, wa an sallil isya'a. Dan laksanakanlah sholat isya. Ma bainaka wa baina thuluthil lail. Ma bainaka wa baina thuluthil lail. Antara kamu wa baina thuluthil lail. Antara waktu yang ada padamu dengan waktu thuluthil lail, sepertiga malam. Ini mulai dari masuknya waktu sholat isya, antara kamu berada pada awal sholat isya, wa baina thuluthil lail dan sepertiga malam. Fa in akhkharta, kemudian jika engkau bermaksud menunda sholat isya, fa in akhkharta, jika engkau ingin menundanya, silakan, tapi batasnya fa ila syatril lail. Fa in akhkharta fa ila syatril lail, maka batasnya hanya sampai tengah malam. wala takun minal ghafilin, kata Umar. Wala takun minal ghafilin, dan janganlah kamu menjadi termasuk orang-orang yang lalai melaksanakan sholat. Jadi kalau menunda lebih dari tengah malam sudah termasuk minal ghafilin, sudah menyia-nyiakan sholat karena sudah keluar waktu. Di sini Umar wasiatnya mulai dari awal masuk waktu sholat isya, itu waktu kamu melaksanakannya sampai tsulutsul lail, sepertiga malam. Jika mau menunda lebih dari itu, boleh, tapi sampai tengah malam. Dan jangan termasuk orang yang lalai. Kalau lebih menunda lebih dari tengah malam, berarti sudah lalai, sudah menyia-nyiakan sholat. Sudah lewat waktu. Jelas, asar Umar ini dikeluarkan oleh Malik dalam Al-Muwatta, At-Tahawi, dan Ibn Hazm. Dikeluarkan oleh Malik, At-Tahawi, dan Ibn Hazm dalam Al-Muhalla dengan sanad yang dinilai sahih oleh Al-Albani dalam kitab Al-Thamar Al-Mustatat, kitab fikih Al-Albani. Dinilai sahih sanadnya oleh Al-Albani dalam kitab Al-Thamar Al-Mustatat, kitab fikih Al-Albani yang tidak selesai. Nah, pendapat yang kita pelajari ini pendapat Ibn Hazm. Allahumma. Jadi subhanallah, Ibn Hazm imam memang, dan pendapatnya mu'tabar dalam fiqh. Naam, terkadang pendapatnya yang benar walaupun menyelisih jumhur ketika sesuai dengan dalil. Naam, di sini Ibn Hazm menyelisih jumhur ulama, Ahmad, Malik, dan yang lainnya, Syafi'i. Mereka semua mengatakan sampai masuk waktu sholat subuh. Tapi Ibn Hazm menyelisih mereka yang mengatakan waktu sholat isya hanya sampai pertengahan malam. Dan dalil bersama Ibn Hazm, rahimahullah. Dan selain pendapat Ibn Hazm, ditemukan ya, salah satu riwayat dari Malik. Jadi ini salah satu dari Malik berbeda dengan yang masyhur dari Imam Malik, menyelisih mazhab Maliki. Yang masyhur dari Malik sampai terbitnya fajar. Tetapi ada salah satu riwayat dari Malik dinukil oleh Ibn Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Dan ternyata kalau kita baca, amati, kita teliti, baca Al-Majmu', keterangan An-Nawawi, kita mendapati keterangan juga sebagian dari fuqaha Syafi'iyah berpendapat dengan pendapat ini. Nah, ada sebagian fuqaha Syafi'iyah memilih pendapat ini. Nah, fuqaha Syafi'iyah tersebut, salah satu fuqaha Syafi'iyah tersebut namanya Abu Sa'id Al-Istakhri, gitu, tulis. Allah persisnya bagaimana? Abu Sa'id Al-Istakhri. Dan sebagian fuqaha Syafi'iyah sepakat dengan dia, dengan Abu Sa'id ini. Jadi ada beberapa, bukan hanya satu orang, beberapa fuqaha Syafi'iyah memilih pendapat yang kita pegang ini. Dan juga ada nas statement As-Syafi'i dalam bab istiqbalul qiblah. Ada statement As-Syafi'i pada bab istiqbalul qiblah yang sejalan dengan pendapat ini. Nah, kita akan sejalan dengan pendapat ini. Wallahu a'lam. Pendapat ini yang dirujukkan oleh Al-Utsaimin dan Al-Albani. Nah, ini yang benar. Berdasarkan dalil-dalil yang ada. Nah, adapun pendapat jumhur, mazhab jumhur ulama, bahwa sholat isya berakhir dengan masuknya waktu sholat subuh, yakni dengan terbitnya fajar shadiq. Pendapat tersebut lemah. Naam. Namun sebelum masuk ke pendapat penjelasan dan bantahan terhadap jumhur, pelengkap pembahasan sebelumnya sudah kita ketahui dalilnya, kita ketahui juga imamnya, siapa imam yang memegang pendapat itu, Ibn Hazm, salah satu dari Malik, salah satu pendapat Asy-Syafi'i, dan Asy-Syaukani juga menukil pendapat tersebut, kemudian dirujukkan oleh Al-Utsaimin dan Al-Albani, dan sebelumnya Asy-Syaukani, ya, Asy-Syaukani juga merujukkan pendapat tersebut. Dan yang dimaksud dengan nisful lail, yakni menghitung pertengahan malam, ya, tengah malam itu maksudnya adalah sebagaimana keterangan Al-Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarh Al-Mumti', dan sama dengan yang difida oleh Al-Albani dalam Al-Thamar Al-Mustatab, bahwa malam itu berakhir dengan tulu'ul fajr as-sadiq. Kalau startnya malam kan jelas, yaitu min ghurubi syamsiyah, dengan terbenamnya matahari waktu salat maghrib. Malam berakhir dengan tulu'ul fajr, dengan terbitnya fajar. Fajar yang dimaksud fajar shadiq, fajar sebenarnya. Fajar shadiq itu fajar sebenarnya. Kita akan pelajari nanti pada pembahasan awal waktu salat subuh, bahwa di sana ada dua fajar. Ada fajar kadhib, fajar palsu, ya, ini bisa menipu. Nah, itu nanti hilang. Nah, ada fajar shadiq, fajar sebenarnya. Itu semakin terang, semakin terang. Nah, itu fajar shadiq, fajar sebenarnya. Jadi, fajar sebenarnya ini yang merupakan awal waktu salat subuh. Dengan terbitnya fajar shadiq, berakhir malam. Berakhir malam masuk waktu salat subuh. Nah, langgiriya makna Al-Quran mendukung pendapat ini. Nah, bagaimana kita tahu dalam surat Al-Baqarah, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ إِذِنْ مَاكَنْ مِنُمْ. Dan yang lainnya, itu kan di malam hari, bukan waktu puasa. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Sampai terbit fajar, fajar shadiq. Jadi izin makan minum sampai terbit fajar shadiq, yakni waktu salat subuh. Nah, berarti malam berakhir. Awal ayat penyebutan al-lail. Nah, Uhillalakum laylatas siyam. Laylatas siyam, laylatas siyam, malam Ramadhan dihalalkan bagi kalian. Nah, dihalalkan makan minum dan yang lainnya. Berarti laylah dibatasi hatta yatabayyana lakumul khaybul abiyah. Ayat ini dalil bahwa malam berakhir dengan terbitnya fajar shadiq. Nah, kalau begitu tengah malam bagaimana menghitungnya? Hitung antara jam, ya, hitung dengan jam mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq, masuk waktu salat subuh berapa jam? Bagi dua. Sekarang misalkan maghrib masuk jam berapa? Jam 6 lewat. أين المؤذنون؟ ها، كم berapa masa waktu salat maghrib persisnya? Tetap, ha? Jam 6. Ha? Jam 6 lewat 4 gitu. Jam 6 lewat 4 atau lewat 5 misalkan. Baik. Sampai terbit salat subuh masuk jam 4 lewat berapa? Jadi 4.50. Nah, coba dihitung berapa jam dari jam 6 lewat 4 lewat 5 sampai jam 4 lewat 50. Berapa semuanya? Bagi dua. Nah, itu pertanyaannya. Berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Sudah berapa? 10? 10 jam. Masih ada tambah 50 tadi, ya. Nah, tambah 50 dikurangi 4 atau 5, berarti 40, 45. Berarti 10 jam 45 menit. 10 jam bagi 2, 5. 45 bagi 2. Ya, terbiasa untuk membagi-bagi jam. Nah, orang yang poligami pandai hitung-hitung. Nah, 45 bagi 2, 22 setengah. Nah, berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11 lewat 22 setengah menit. Habis waktu salat isya. Salat isya jam 12. Tidak sah. Setengah 12. Sudah lewat tadi, ya. Nah. Itu waktunya. Baik. Cara menghitungnya begitu, ya. Tafadhal jazakumullah khairan. Alhamdulillah.